dan perbuatan-perbuatan dalam hidup diberi oleh orang Islam, hatinya masih belum dibuka oleh Allah untuk mengubah jalan Islam yang benar dan sunnah Nabi. Dan perbuatan-perbuatan yang mereka tahu petunjuk sunnah Nabi tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk bisa berbuat ini, untuk bisa belajar memahami agama Allah Azza wa Jalla, maka kita harus menyadari bahwasanya kita masih diberi oleh Allah nikmat-nikmat yang besar dan khususnya nikmat yang khusus pada kita. Di mana nikmat ini kita tidak hanya bisa menjaganya secara keadaan manusia kita kalau Allah tidak menjaga nikmat ini. Dan semuanya adalah terbaru pada sikap kita, apakah kita bisa bersyukur nikmat Allah ini atau tidak. Apakah kita selalu merendahkan diri kepada Allah? Atau kita kemudian menjadi orang yang melupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Ikhwan wal akhwat fil din wal muslimin rahimakumullah. Maka jika kita memahami bahwasanya ini semua nikmat dari Allah SWT, tidak ada sikap bagi kita untuk bagaimana memegang nikmat ini, menjaganya, memeliharanya, dan mencari sebab-sebab bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mau kita menjauhkan kita. Karena hakikat kita di dunia adalah Allah yang berhasil. Di dalam nikmat-nikmat ini, itu bukan dinilai sekedar berhasil pada saat ini. Hakikat kita adalah orang yang selamat adalah dinilai saat-saat kita harus berpisah dengan dunia. Waktu-waktu kita harus meninggalkan dunia ini, itulah penentu kita. Itulah keputusan kita apakah kita dapat seorang yang berhasil atau tidak. Perjuangan kita di dalam agama ini tidak ada lain adalah bagaimana kita mengakhiri hidup kita bertemu dengan Allah dan Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Yusatu Allah Al-Latina Aman Al-Qirqa Al-Qirqa Al-Qirqa Al-Qirqa. Allah akan menegurkan, Allah akan menegurkan orang-orang yang beriman. Yusatu Allah Al-Latina Aman Allah senantiasa menegurkan orang-orang yang mereka memiliki iman. Yusatu Allah Al-Latina Aman Al-Qirqa Al-Qirqa di dunia Al-Qirqa. Allah yang menegurkan mereka untuk bisa mengatakan dengan perkataan yang sabit, yang kuat, yang kokoh, yaitu kalimat iman, tauhid la ilaha illallah, di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Dan Nabi SAW menjelaskan innamal a'malu bidhawati, sesungguhnya amalan manusia itu ditentukan dengan akhir kesudahan. Dan akhir kesudahan yang baik itu adalah bagaimana dia menempuh jalan ini. Akhir kesudahan yang akan dimudahkan oleh orang-orang yang ditolong oleh Allah SWT adalah orang yang mereka mempunyai jalan yang benar, memulai jalan yang benar dan menekuninya, dan senantiasa minta tolong kepada Allah agar ditolongkan jalan yang benar. Ini yang harus kita pahami. Tidaklah akhir sebuah perjalanan itu sesuatu yang datang tiba-tiba. Tidaklah husnul khatimah, tidaklah kebaikan kita tidak bertemu dengan Allah itu adalah sesuatu yang percuma, gratis, tidak. Perjalanan itu adalah perjalanan yang ditemu orang-orang yang mereka menekuni jalan untuk husnul khatimah itu sejak dari awal. Maka itulah yang dinasihatkan bahwa kita sebagaimana seorang penyairah Allah mengatakan, maka nabi daya tuh mukrifahkan niaya tuh musyrikah. Siapa yang awal dia mulai, dia senantiasa berusaha menyalakan api. Siapa yang dia memulai untuk terus menerus berusaha menyalakan api, karena niaya tuh musyrikah. Maka akhir kesudahannya pasti akan bercahaya. Orang yang terus menerus dalam keadaan gelap, dalam keadaan cuaca buruk, dalam keadaan banyak halangan, dalam banyak keadaan Banyak hal-hal yang mengalami dia, tapi dia tidak berhenti untuk menyalahkan aku. Maka tidak mungkin sama dengan orang yang mereka menjalankan dirinya masalah keadaan tidak akan bisa. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Demikian pula nikmat yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk agar kita ditolong oleh Allah menjadi orang-orang yang sabar. Marilah kita lihat nikmat ini sungguh merupakan nikmat yang sangat langka, yang sangat jarang sekali. Kalau kita bicara pada hari ini tentang jalan, banyak orang tahu jalan. Bahkan banyak orang menempuh jalan. Tetapi kalau kita ditanya berapa orang yang berjalan itu yang bisa sampai kepada tujuan, itu yang tidak mudah ditahui pada orang-orang yang berjalan. Banyak orang tahu jalan, banyak orang menempuh jalan, tapi tidak banyak orang istiqamah di dalam jalan. Maka istiqamah, sabar itu adalah nikmat yang besar dari Allah. Coba kita renungi perjalanan kita hari ini. Kalau kita ingin melihat orang-orang yang diberi oleh Allah nikmat Islam hari ini, masih banyak. Masih banyak saudara-saudara manusia ini memeluk agama Islam. Tapi kalau kita melihat kehidupan mereka di dalam Allah, apakah mereka umat Islam ini kehidupan yang mentauhidkan Allah? Apakah umat Islam ini kehidupan yang bersih dari tauhid dari syirik? Kita mendapati umat Islam ini gelap. Sedikit sekali yang ditolong oleh Allah Subhanahuwataala. Kita mendapati umat Islam ini kehidupan yang hatinya sedikit sekali, hati-hati yang mereka ini senantiasa hidup untuk Allah. Lalu kita sekarang mendapati orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahuwataala. Kalau ditanya tentang mereka berusaha meninggalkan syirik, alhamdulillah masih banyak kita dapati orang-orang yang jauh dari syirik. Tapi kalau dilihat perjalanannya, bagaimana dia dengan sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dia mau mengikuti petunjuk Nabi, lebih sedikit lagi. Demikian pula hari ini kalau kita sekarang melihat orang-orang yang mengenal sunnah, mengenal dakwah salaf, sudah mulai kita dengar banyak. Tapi kalau kita lihat kembali seberapa di antara mereka yang mempunyai jalan untuk bisa istiqamah, seberapa di antara mereka yang menemui jalan ini dari awal sampai sekarang untuk bisa istiqamah, kita mendapati tidak mudah kita bisa mendapati orang-orang yang bisa istiqomah. Dengan apa istiqomah itu? Tidak ada lain adalah dengan alam ini. Seberapa di antara orang yang tahu tauhid, seberapa di antara orang yang tahu sunnah untuk mau sabar memahami ilmu Allah, untuk mau sabar tetap di dalam belajar kita dan sunnah, semakin sedikit. Kalau kita menyadari seperti ini, kemudian kita melihat alhamdulillah Allah masih mudahkan kita diberikan kekuatan untuk mau belajar. Ini nikmat yang besar. Bukan malah kita memahami terbalik. Bukan malah kita memahaminya jadi sebaliknya. Bukan malah kita memahaminya wah, lebih enak orang yang tidak usah belajar. Lebih enak orang yang pentingkan diakui ahli sunnah. Bukan seperti itu. Justru kita yang bersyukur. Kalau kita ditolong orang bersyukur, ini bersyukur. Karena jatuh bangunnya manusia di dalam agamanya, di dalam tauhid, di dalam sunnah, adalah kembali kepada seberapa dia teguh di dalam ilmu Allah. Bagaimana ketekunan dia di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah dia orang. Kalau kita hari ini ditanya, masih kenal ada negara Islam besar di dunia Eropa yang dulu di sana tegak taufik, tegak sunnah. Banyak ulama-ulama besar di dalam Islam ini datang dari sana. Kalau kita ditanya, ada yang tahu negara mana? Bukhara, di Eropa. Bukhara bukan belum jadi negara besar. Negara mana? Andalusia. Oh, Andalusia. Spanyol. Sekarang negara Nasrani atau negara Islam? Dulu ada Rusia ini negara Islam yang besar ya. Tegak tauhid, bersih syirik, tegak di sana sunnah. Banyak ulama-ulama sunnah dari sana. Ulama-ulama sunnah dari Maghrib itu banyak. Al-Imam Abdul Barat, Al-Imam Asy-Syafi'i, banyak sekali. Tapi sekarang jadi negara apa? Kenapa berubah? Kenapa Allah tidak menegurkan negara itu tetap menjadi negara Muslim? Sesungguhnya Allah SWT adalah la yubayyiru ma bi qaumin hatta yubayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak berubah nasib keadaan suatu kaum kecuali kaum itu menempuh jalan mereka merubah keadaan yang ada pada mereka, kemudian Allah merubah mereka. Ini kehidupan. Ini kehidupan. Kehidupan kita ini adalah bukan milik kita, miliknya Allah. Nikmat, adab, kesengsaraan, kebaikan, kemuliaan, semua ada di tangan Allah. Allah memberikan kepada hamba-Nya yang Allah kehendaki, dan Allah sabar kepada siapapun hamba-Nya yang Allah kehendaki. Sesuai dengan hikmah, qadar dan qadar Allah SWT. Ima terjadi karena kemurahan Allah dan rahmatnya Allah. Ima terjadi karena keadilan Allah SWT. Dan semuanya itu dengan hikmah dan Allah Subhanahu Wataala. Tidak ada sebuah negeri yang dulu beriman dengan disirikan. Kemudian dulu Allah menjadi negeri kafir. Dengan keadilan Allah, dengan kawalan Allah, dengan hikmah Allah. Tidak ada sebuah negeri di mana dulu tenang, aman, hidup dengan kafir, hidup dengan sunnah. Kemudian dulu Allah menjadi negeri yang rusak, berantakan agamanya. Semua dia. Dan berjalan dengan sebab-sebab sebagaimana yang Allah terangkan inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada sebuah ceramah yang diterangkan oleh salah seorang ulama kita Syekh Mansur Al-Salman ketika menjelaskan Sukutul Andalus. Bagaimana kita berhasil berusaha? Apa? Ditanyakan oleh beliau pada waktu itu, keadaan manusia cenderung menikmati kehidupan negara yang makmur, yang enak. Kemudian mereka mulai lupa dengan ayat-ayat Allah. Tidak punya kepentingan untuk belajar, tidak punya kepentingan untuk memahaminya, untuk berilmi, mengamalkan modelnya. Mereka cenderung, oh negara kita ini kan sudah enak, sudah tenang, sudah tentera. Mereka jadi orang malas dengan ayat Allah. Maka Allah akan berubah keadaan mereka dan mereka yang ada yang bisa dicari. Ini keluar dulu kepada wakil jenis perusahaan kehidupan ini harus kita berusaha lagi, bukan hanya di tangan. Jangan kita berpikir sekarang yang kita ini kalian yang nikmat dan tenang berikan selama-lamanya. Mudah sekali kalau Allah ini berubah seperti itu. Dan tidak kembali memahami keadaan ini. Keadaan hati kita selalu hidup untuk menjadi dasar bagi kita kemana kita ingin hidup harus berjalan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pegelah. Di dalam Al-Quran bukan ketika Allah menjelaskan bagaimana Allah membiasakan untuk kau. Walakin matta'ahu wa aba'ahu wa nasuhu haqqan mimma dhukir kamu kawan buruk. Agar tetapi ya Allah, Engkau telah jadikan di mereka itu bersenang-senang. Ketika Engkau menjadikan mereka itu hidup bersenang-senang, menikmati hidup itu bagaimana enak, bagaimana senang, makan enak, hidup tenang, tidak ada masalah. Ini semua cukup, ini cukup, ini cukup. Pikirannya tergelam di sana. Akhirnya mereka melupakan nasihat peringatan yang Allah datang kepada kita. Kepentingan kita mereka untuk dunia dan kepentingan mereka untuk agama jauh sekali. Mereka lebih bisa menjaga dunia mereka daripada menjaga agama mereka. Tapi mereka nasuhat dan lima tukir ini wakamu kawan dulu. Maka kemudian mereka menjadi kaum yang dosa. Kalau ingin tahu perjalanan bagaimana pemimpin usai seperti ini. Ketika mereka awalnya hidup susah, kemudian diberi keteguhan oleh Allah, menjaga agamanya, yang biasanya ketika itu Allah limpahkan kemuliaan dunia, kemudian mereka mulai berpikir lagi tentang dunia, dan lupa dengan agamanya, tidak punya kepentingannya, kemudian itulah saat Allah membinasakan mereka. Maka, kalau kita lihat perjalanan para nabi, walaupun dunia sudah ditunjukkan oleh Allah kepada mereka, mereka pilih dunia atau mereka tetap akan kuliah dalam? Mereka tetap memilih iman. Walaupun dunia ditunjukkan kepada mereka, mereka tidak kemudian berubah hidupnya. Mereka tetap hidup dalam kuliah Allah, untuk bertemu dengan Allah, untuk menjadi orang yang diridai oleh Allah itu hidupnya. Entah mereka saat kurang, entah mereka saat lebih, tidak pernah berubah. Makanya nabi-nabi Allah itu walaupun dijadikan raja seperti Nabi Sulaiman, hidupnya bukan itu. Walaupun mereka ditimpakan keadaan yang menyesalkan seperti Nabi Ayub, hidupnya bukan tenggelam di dalam kesesakan. Hidupnya adalah mereka sama. Hidup untuk Allah. Apakah mereka lapar, apakah mereka sempit, mereka tidak pernah berubah. Perjalanan mereka kepada Allah, hidup mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Maka dan kita hati-hati dan menuntut ilmu ini adalah nikmat yang besar. Kalau kita ingin diterbangkan oleh Allah semua kebaikan-kebaikan kita di dunia, dan cara ilmu itu senantiasa dipahami, inilah wasilah yang paling atas, wasilah yang paling besar. Jangan menjadi orang yang lemah, jangan menjadi orang yang mudah jatuh di dalam menekuni ayat-ayatnya Allah, di dalam menekuni ayat-ayatnya Allah SWT. Jangan menjadi Allah. Lebih-lebih lagi, ilmu yang menjadikan penentu seorang hamba itu menjadi kekasih Allah, atau bahkan seorang hamba itu menjadi musuh Allah. Ilmu ini adalah ilmu yang menjadikan hamba itu dekat kepada Allah dengan dekat sesungguhnya. Yaitu ilmu yang Allah berikan kepada kita asal tempatnya iman kita, yaitu hati kita. Ilmu yang menjadikan hati kita dekat dengan Allah. Ilmu yang menjadikan hati kita itu menjadi hati yang besar, hati yang kuat. Itu ilmu asal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ilmu ini diajarkan kepada seluruh para nabi di setiap generasi ke generasi pernah berubah. Pernah berubah. Ilmu pembimbingan manusia hatinya hidup dan menuju kepada Allah dan berpaling kepada selain Allah. Ini dari generasi nabi kepada generasi yang lain pernah diubah oleh Allah. Benar? Ini disebut pada nama Dinul Anbiya Wahid. Hadapannya pada nabi itu adalah satu. Itu apa? Mentauhidkan Allah. Semua para nabi menyuruh manusia supaya hidupnya, hatinya, anggota tubuhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ilmu ini menjadikan seorang hamba hidup. Bahkan dalam surah Al-Baqarah diterangkan oleh Ibnu Mas'ud, awal mula dicabutnya ilmunya Allah, dicabutnya ilmu ini. Agama itu diangkat oleh Allah dari manusia, yang pertama kali diangkat apa? Khasyah. Apa khasyah? Takut kepada Allah. Agama ini diangkat dari seorang hamba, hilangnya rasa takut di dalam hatinya kepada Allah. Orang yang tidak punya takut kepada Allah menunjukkan lemahnya dia, doibnya dia di dalam ilmu tentang Allah Subhanahuwataala. Ilmu yang ada di hati lemah. Termasuk di dalam yang diterangkan dalam ayat Al-Kahfi, pertama kali yang diangkat oleh Allah Subhanahuwataala adalah iman dan amal. Iman yang ada di dalam hati dan amal yang di dalam hati Allah Subhanahuwataala. Sampai kata Al-Kahfi beliau, berarti kan ada zaman dulu kami sebelum iman dan sebelum amanah diambil oleh Allah dari hati manusia, kami berdagang, bermuamalah dengan sembarang manusia, sampai pun kepada orang kafir pun kami bermuamalah sama mereka dan terjaga. Kemudian setelah iman dan amanah diambil oleh Allah dari hati manusia, kami tidak hidup bermuamalah kecuali sama Quran dan Quran. Apa maknanya? Jaminan hidup mulia ini ditegakkan dari jaminan di mana? Ketika iman masih ditegakkan oleh Allah pada hati manusia, amalnya masih ditegakkan oleh Allah pada hati manusia, kehidupan baik. Sampai pun orang kafir pun bisa dijaga. Tapi kalau iman dan amal itu sudah tidak ada di hati manusia, hatta kita hidup dengan orang-orang Islam pun rusak. Ini ilmu tentang iman, arifat kepada orang. Ilmu ini lah ilmu yang dibawa oleh Nabi Nabi sesungguhnya. Dan kalau hari ini kita ditanya, saya para Nabi Nabi yang bawa itu dari zaman ke zaman, beda pesan. Saya ada baik, hukum yang baik beda masa, beda kan? Saya ada baik dari Nabi satu kepada Nabi yang lain tidak sama. Tapi saya ada di dalam kal, petunjuk Allah saya ada di dalam hati, dari zaman ke zaman tidak ada. Karena inilah hakikatnya diri. Inilah hakikatnya agama yang dibawa oleh Nabi. Apa yang diamalkan oleh secara baik itu merupakan tahqiq utopik, bentuk nyata dari perwujudan bahagian Allah SWT. Sekarang kalau seseorang belajar ilmu-ilmu yang dhahir, kemudian ilmu untuk hatinya cakup, gimana kira-kira? Bisa berjalan? Nabi SAW berlantar yang dulu sudah kita pahami, inna fil jasadi mudghah, in sawirat sawiratin jasad. Wain masyarakat masyarakat jasad. Pada diri manusia itu ada sekumpulan daging. Kalau dia baik, seluruhnya baik. Kalau sekumpulan daging ini rusak, seluruhnya rusak. Ini yang dikatakan saya berada berdiri dalam kitab di Mukadimah beliau Mausul artikel 10. Hari ini umat Islam itu yang jatuh, yang lemah dalam hati mereka. Hati-hati mereka yang jatuh, yang lemah. Hari ini kaum muslimin banyak mengalami keadaan-keadaan yang menghinakan. Itu karena hati mereka yang lemah, hati mereka yang jatuh, sehingga mereka tidak bisa menjadi pembawa agama Allah ini. Coba perhatikan dari mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, Yusifu al-Tadra alaihi wa ta'ala. Karena pada anak waktu ilah bahasa dia, hampir-hampir bangsa-bangsa kufur memiliki kalian. Sebagaimana orang-orang bagus memiliki makanan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau mikirnya dengan mulia ini, wahai Rasulullah, apakah jumlah kita pada hari itu sedikit? Nabi menjawab, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, maka dari itu kalian tuhan. Kalian baik. Walakinnakum dhuba'un ka dhuba'i sayr. Tetapi waktu itu kalian itu nilainya adalah seperti busanya air. Tidak ada nilai. Busanya air yang mengalir bawa air kemana-mana. Kemudian Allah menjelaskan kenapa ini. Nabi SAW menjelaskan kenapa ini. Disebutkan dengan kita SAW. Walayat ifat Allah ikulu ibu Allah. Di mana pada waktu itu Allah timpakan pada hati kalian penyakit wahan. Pemakbatan hukum dunia wakarulah Allah. Cinta dunia, hidup itu orientasinya dunia, hidup itu pola pikirnya dunia, kepentingannya dunia, cara berpikirnya dunia, metodologinya juga dunia, wakarulah Allah. Dan benci dengan kematian, tidak suka dengan akhirat. Inilah bertahun penyakit ini sudah kena pada hati. Sudah kenal pada hati mana? Karena sebagaimana diterangkan oleh Presiden tadi, hari ini pembicaraan, nasihat, pengajaran tentang masalah hati itu menjadi pengajaran yang paling banyak jauh dari manusia. Sehingga kalau hari ini kita membicarakan tentang masalah hati, orang kaget. Bahkan dianggap ini sebuah ajaran yang tidak ada di dalam sunnah. Sehingga dianggap ini jangan-jangan ini bukan ajaran yang nabi, ini mungkin sufi dan seterusnya. Padahal semua ajaran yang para nabi adalah bagaimana membangun agama itu dari sana. Nabi telah menyebutkan penyebab. Pada hati, pada waktu itu yang jadi permasalahan adalah hati kita, bukan badan kita. Apa yang ada di hati kita? Ada penyakit, ada marah. Dan itu yang disebut oleh nabi hukum dunia. Cara berpikir agamanya, orientasinya, metodologinya, kecintaannya, barometernya, dan sebagainya. Dan mereka tidak suka dengan kematian, tidak suka dengan akhirat. Mereka tidak menjadikan bukan hidup ini adalah akhirat tidak. Metodenya, caranya adalah cara untuk kembali ke akhirat tidak. Sebagaimana yang diajarkan hari ini yang ditolak, Ulu Adonai. Jadilah kalian anak-anak akhirat di dunia itu cara berpikirnya berpikir orang-orang akhirat. Ini sebenarnya masalah. Maka kalau kita kembali hari ini untuk mengambil pengajaran tentang masalah ini, tidak ada lain mudah-mudahan kita bisa memperbaiki keadaan kita kembali di dalam Torah ini. Yang tidak hanya masalah-masalah yang kita tekuni ini hanya kembali kepada masalah-masalah yang tidak lebih. Seperti cara orang-orang memikirkan dunia. Tapi kita tahu benar. Bahasanya kalau begini adalah usaha untuk mencari kebaikan di dalam kita. Bagaimana kita menjaga agama ini? Bagaimana kita memelihara hati kita? Ini Bapak Ibu yang dalam berkata Allah Iqbal Bapak Ibu dan Bapak Ibu. Sebagaimana kaidah-kaidah yang sudah diterangkan pada kajian yang lalu. Dan kita sampai kepada kaidah yang pertama, bagaimana agama kita ini akan diukur oleh Allah, agama yang makbul dan diterima. Allah mengukur seorang hamba agamanya itu diterima apakah tidak. Allah melihat hatinya. Yang dilihat adalah hatinya hamba. Seberapa hatinya hamba mendapatkan kebenaran dalam agama ini. Seberapa hamba mereka dibina dengan benar di dalam agama. Ini sudah banyak disahkan oleh umat kita. Kita pilih banyak disahkan masalah ini. Lihat hadis Nabi tentang masalah niat. Hadis Nabi tentang masalah memperbaiki hati. Selalu menjadi hadis yang pertama kita pilih mereka. Ini menunjukkan masalah yang agung. Masalah yang berat bagaimana hari kita dibina. Karena di sanalah Allah akan pertama kali menilai. Kalau dari sana itu sudah tidak dinilai oleh Allah, yang lain tutup. Yang lain tutup. Tidak akan punya nilai di hadapan Allah. Itu penilaian tokoh. Dan kita insya Allah sudah banyak menilai. terkenal tentang masalah ini. Kita lihat sudah Nabi kita Muhammad SAW dipilih menjadi Nabi Sayyidul Anbiya. Di antara pilihan alasan yang disebutkan oleh Allah adalah sudah sesungguhnya Allah melihat hatinya manusia. Sebaik-baik hatinya manusia adalah siapa? Rasulullah SAW. Maka Allah pilih jadi sebagai pemimpin baru. Kemudian Allah melihat semua hatinya manusia. Setelah hati manusia, hati manusia yang paling baik adalah sahabat-sahabat yang sebesar. Maka dipilih oleh Allah menjadi sahabat Allah. Ini bawa bayi. Dari mana agama itu akan dimuliakan oleh Allah, dibutuhkan oleh Allah? Dari mana saya kita membangun agama yang benar? Maka kita harus membalikkan agama itu dari membangun iman yang benar. Membangun iman yang bisa datang dari hidup kita adalah bahwa mengenal kepada Allah. Hidup ini hatinya selalu hanya melihat kepada Allah. Itu yang disebut Allah ikhlas. Tak mengenal kepada makhluk, meninggalkan melihat yang ada pada makhluk. Itu hakikat dari para ikhlas. Hati itu selalu memandang kepada Allah. Dan tidak ada di dalam hati itu melihat selain Allah SWT. Tidak ada yang ada di dalam hati selain Allah SWT. Dan itu bukan pengajaran yang mudah. Bukan pengajaran yang mudah. Nabi kita selesai kejap ini para sahabat. Dengan metode yang datang dari Allah. Pertama kali mendidik hati. Dengan tauhid, dengan iman. Dengan bagaimana mengenal Allah yang kuat. Mengenal akhirat yang kuat. Itu berapa tahun dia jadi seperti itu? 10 tahun. Itu diajari oleh Allah seperti itu 10 tahun. Kalau hari ini kita mungkin seperti penduduk ini sekarang setiap hari belajar berwawakan dan lain-lain juga. Mungkin pikiran itu lain-lain hari-hari yang belajar ayat kursi. Gimana masuk kita belajar tiap hari ini? Karena memang kita sekarang sudah beda. Kita sekarang ini mengambil ayat kursi seperti meminum air. Selesai. Itu yang diperingatkan oleh saya besar belajar. Ilmu kalimat Yusuf. Ilmu itu bukan seperti air yang sekedar kita ambil, kita telan, selesai. Dulu sahabat mengambil ilmu ini dengan suuh. Mereka mengambil ilmu ini syadid dengan berat. Kenapa? Karena mereka tidak mengambil ilmu seperti kita sekarang. Mereka mengambil ilmu ini sebagaimana mereka terangkan. Kunna hatta adabul ilma wal amal aman. Kita ini dulu belajar ilmu dan belajar amal itu bersama. Kalau semua mengambil ilmu saja memahami cepat. Tapi mengambil ilmu dengan amal itu dia. Kalau aku cuma mencerdaskan otak, itu mudah sekali. Belum paham, diulangi lagi, ditunjukkan caranya, sudah. Tapi kalau mempelajari amal, mempraktikkan dalam hidup, tidak mudah. Kenapa? Karena ketenangan itu ada di dalam ini atau di dalam amal. Di dalam amal lebih banyak. Amal kalau kita perbaiki akan berhubungan dengan kebiasaan dan itu tidak mudah. Berhubungan dengan setan dan itu tidak mudah. Berhubungan dengan orang sulit dan itu tidak mudah. Makanya ilmu itu dulu di kalangan sahabat berat. Mereka belajar satu ayat itu perjuangan yang luar biasa. Karena itu nilainya pun beda. Sahabat semua mereka mengatakan, kunna hatta adabul iman, kunna hatta adabul Quran. Kita itu dulu belajar tentang iman sebelum belajar dalil, sebelum belajar rincian ayat-ayat, sebelum belajar rincian dari Al-Quran. Kenapa? Karena itu dasar untuk meraih iman yang ada di Quran. Itu kesalahan mereka. Belajar tentang masalah iman, belajar untuk bagaimana memilih hati, supaya kami meraih keikhlasan kepada Allah, keimanan kepada Allah yang benar. Itu pengajaran yang besar, yang tidak bisa kita jawab pada hari ini. Ketika kita mengatakan saya sudah pernah belajar suruh salah tak selesai, tidak bisa kita jawab. Saya sudah pernah belajar di bahasa itu, yang selesai tidak cukup dengan belajar. Yang jadi pertanyaan, kalau hari ini kita belajar kitab akidah, kitab tauhid, hati ini sudah memiliki kecintaan kepada Allah lebih daripada yang lain. Hati kita ini sudah memiliki rasa takut kepada Allah dan yang lain. Hati ini sudah memiliki kecintaan kepada akhirat daripada dunia tidak. Kalau itu semua tidak ada, maka berarti tidak ada nilainya belajar kita tauhid. Apa maknanya kita belajar tauhid? Makanya kita belajar tauhid adalah setelah belajar cintanya hanya kepada Allah, harapan hidupnya adalah hanya kepada Allah, takutnya hanya kepada Allah, dunia itu sepele, akhirat itu urusan besar. Itu kalau orang yang punya tauhid. Jadi orang belajar tauhid malah pola pikirnya dunia. Apa makanya tauhid? Semua orang melanggar satu atau tauhid ala khusya pilihan. Ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang kaum yang dipelihara oleh Allah, kaum yang dijaga oleh Allah dengan imannya, yang ditunjukkan di situ adalah sifat buah yang nyata dengan iman, bukan pengakuan dia saya adalah mukmin. Ketika Allah berfirman, "Innahu ayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu dikomen yukibuh yukibuh bagi siapa di antara kalian telah tinggalkan agama Allah kembali, maka Allah mengganti. Ini sudah tidak ini Allah mengganti dengan kaum yang lain. Kaum itu bagaimana sirinya? Yukibuh yukibuh, hidup mereka ini dicintai oleh Allah dan mereka hidupnya mencintai Allah. Orang beriman di sini yang dikhususkan oleh Allah sikapnya, kenyataan hidup imannya apa? Mencintai Allah dan mereka dicintai oleh Allah. Hidup mereka menjadi kekasih Allah. Kekasih mereka adalah saudara-saudara. Yang paling mereka cintai adalah Allah dan Allah mencintai mereka. Ini kaum yang dijaga oleh Allah. Bukan mengaku beriman sementara hidupnya, bukan untuk mencintai Allah, bukan untuk takut kepada Allah. Harapannya bukan hanya kepada Allah Jawa-Jawa, kecintaannya bukan kepada Allah. Ini ibarat itu. Maka membangun hati untuk diterima oleh Allah, dilihat oleh Allah Jawa-Jawa itu untuk perjalanan, untuk kekuatan, untuk memahami ilmu yang kuat, terutama ilmu bagaimana yang melahirkan kita mahabbatullah, khasyatullah, yaitu ilmu mentauhidkan Allah yang benar. Dan itu ilmu adalah ilmu yang agung. Ilmu yang agung. Maka untuk kita memahami masalah ini kembali, kita lihat kembali kaidah yang kedua. Al-Asr Tani Salat berjalan di salat yang pagi. Kaidah usul yang kedua, bagaimana kedudukan masalah ilmu untuk memperbaiki hati, seberapa kedudukan pentingnya pada keadaan hati manusia, hakikatnya di dalam agama ini. Allah Azza wa Jalla mendatangkan agama ini adalah untuk memperbaiki manusia. Tidak ada kedatangan agama ini kepada kita kecuali untuk memperbaiki kita keluar dari kegelapan kepada cahaya. Dan manusia yang baik adalah baik seluruh hidup, lahirnya dan batin. Tetapi tidaklah sebuah kebaikan illa wa fihi thariq. Tidak ada sebuah kebaikan kecuali di sana ada jalan. Dan orang yang tidak perlu berjalan sebuah kebaikan, layak sekali lakukan, layak sekali lakukan. Dia tidak akan bisa sampai kepada tujuan. Maka diterangkan ini yang dinasihatkan oleh Ibnu Mas'ud Nam min muridun lilkhairi najaha. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, ternyata dia gagal. Padahal sudah punya keinginan. Bahkan banyak orang melakukan untuk menjalinya, tapi dia gagal. Kenapa? Karena tidaklah kebaikan itu kecuali ada cara. Orang yang dalam usaha itu, dia habiskan umurnya, dia tidak akan sampai. Dia tidak akan sampai. Demikian pula, memperbaiki manusia. Itu jalan yang besar. Jalan yang tidak mudah. Memperbaiki manusia itu jalan yang tidak mudah. Allah berusaha dulu. Sejak dari dulu ketika memperbaiki manusia, jalan yang Allah turunkan itu di bawah siapa? Yang bawah itu orang kikir. Bukan sembarang. Itu maksudnya perbaikan manusia dimanapun berada. Kalau tidak ketemu jalan yang baik, yang benar, yang diridhoi oleh Allah, tidak ada bisa. Kenapa aja manusia di dunia ingin baik? Tanya kepada kisah itu susah dari dunia. Negara mana yang tidak ingin negara menjadi baik? Semua ingin. Tapi apa yang dilakukan manusia? Apa yang diperlu oleh manusia? Cara-cara yang mereka buat ini. Demikian Tuhan yang Allah bikin untuk muslimin yang dalam kerana sama umat Islam sebagaimana diterangkan nasibnya tidak dijamin dengan amannya. Kalau sudah Islam berarti baik, belum tentu. Nasibnya umat Islam ini dijamin dengan salah. Bagaimana dia perlu masalah? Di mana saja dia berada? Sekalipun orang itu ada di tempat-tempat yang diberikan oleh Allah, sekalipun orang itu dekat dengan orang-orang yang mau menjadi, kalau dia tidak menemukan jalannya, dia mustahil dia akan bisa. Makanya Imam Malik mengatakan, La yasluhu Anakiru hati min rumah illa dimakana serupa diri Allah. Umat yang akhir ini tidak pernah akan bisa baik kecuali dengan sebab pertama yang dulu umat pertama bisa baik. Dulu umat pertama baiknya dengan apa? Dengan ilmu. Dulu umat pertama baiknya dengan apa? Dengan ilmu yang benar. Dulu bagaimana mereka umat pertama baik? Belajarnya bagaimana? Dengan cara yang betul. Maka kalau kemudian sekarang kita tidak mengikuti cara-cara yang benar ini, ya tujuan hanya tinggal tujuan. Habis umur kita, harta kita sudah kita korbankan habis, nasibnya tidak ubahnya seperti yang dikatakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Tawabe. Manusia telah menghabiskan umurnya, hartanya sudah dihabiskan, lembaran sudah ditulis penuh, tiba-tiba telah habis dibuat menulis. Kata Imam Bukhari, walqalam budunah. Tetapi hati manusia tetap benar. Buku sudah banyak dicetak, tempat-tempat pengajaran sudah banyak didirikan untuk mengajarkan manusia tentang agama ini. Harta sudah dihabiskan, tapi pertanyaannya kenapa hati manusia tetap gelap? Berarti ada masalah. Ada masalah. Ada masalah yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah sendiri. Itu sebagaimana dikatakan oleh beliau, sholatul jawarih di sholatul qabr. Baiknya yang dhahir, baiknya yang jatuh dalam usia itu di sholatul qalbi. Dengan apa? Dengan baiknya. Berarti kalau manusia ingin merubah kehidupan, merubah oleh Allah baik, dari mana dia mulai? Dari hati. Berarti kalau ditanya sekarang, media yang paling pas untuk manusia ini dirubah menjadi baik apa media? Medianya pembicaraan, dakwah, pendidikan kan? Sekarang orang berbicara, pengajaran, pendidikan, dakwah tidak lain dari mendidik manusia dari masalah ini bisa baik kan? Makanya membawa pengajaran agama Allah cara-cara ini bukan main-main. Kita ingin menjadi orang dengan agama ini jadi baik bukan sekedar main-main. Tidak sekedar ingin diselesaikan dengan hal-hal yang sifatnya boleh dan bisa. Walaupun kita bangun pondok yang megah, gedungnya banyak, kalau di dalam pengajarannya satu, enggak lari ke orang-orang itu. Dulu para sahabat punya apa? Punya apa? Nama orang sahabat kita dulu punya keraton. Punya gedung-gedung yang megah. Punya lembaga-lembaga yang hebat. Punya. Punya sekarang coba kita cari peninggalannya kerajaannya Imam Syafi'i. Kerajaan Imam Malik, universitasnya Imam Ahmad bin Hanbal, itu apa kita cari? Ada nggak pemimpinnya? Ada nggak? Mungkin yang pernah diresmikan sama siapa data-data namanya di sana? Ada nggak? Tapi sampai hari ini kita masih menyebut mereka, kita masih membaca tulisan-tulisan mereka, kita masih mendengar wajah-wajah mereka, dan semua mendengar. Dengan masalah-masalah seperti itu, dia akan bisa kembali manusia juga. Ini ikhwan wafat di muslimin pada waktu Allah, maka baiknya kehidupan nampak yang kita harapkan ini seluruhnya dimulai dari baiknya. Ini menurut mana? Kalau mana baik hatinya, jahitnya jelek, betul tak? Betul tak? Hatinya baik, kemudian jadinya cerai, betul tak? Hah? Mustahil. Mustahil. Karena hari ini banyak orang berasa yang penting kan hatinya. Biar kita tak sholat, biar kita tak usah haji salat, biar kita yang penting kan hati kita baik. Ini pembohongan di dalam bahasa. Kalau hati itu baik, dengan betul. Pasti harus terbukti. Duh, saya tidak pernah sakit hati sama orang. Apa betul sakit hati sama orang? Coba orang yang bilang tidak sakit hati dengan orang itu, kebetulan dia itu dia tidak sholat, misalnya senang di kuburan, misalnya. Saya itu tidak pernah sakit hati sama orang. Coba kasih tahu, Pak, ibu kuburan itu sih sakit hati. Sakit hati. Orang kalau hatinya tidak kenal juga Allah Jawa-Jawa tidak akan pernah bisa baik. Dan orang yang menyebutkan Allah semua Allah itu orang yang menyebutkan baik. Pasti sholat, pasti zakat, pasti puasa, pasti mengerjakan Jawa-Jawa itu sudah pasti. Dan dia kerjakan dengan ikhlas. Dia kerjakan dengan baik, dia kerjakan dengan baik, tidak menjadi orang yang malas. Orang Nabi itu sejauh dia mengerjakan. Mengerjakan berjalan. Tapi hatinya bagaimana? Tidak ada kebaikan. Makanya caranya orang menafik kalau mengerjakan yang baik semua perlu dengan penipuan. Bangun sholat, kamu pusat. Mas. Dan cara-cara seperti itu mulai nampak. Ngaji saja. Oh, saya sudah pernah dengar itu. Tidaklah, saya cari lagi yang lain. Gimana? Ngaji saja jam berapa ngaji? Ngajinya jam 9, oh ya. Nanti saya datang kalau sudah pertemuan atau pas pertanyaan saja saya datang. Ini cara-cara orang yang menunjukkan hatinya Mas Wakil. Hatinya Mas Wakil, hatinya baik. Sebab kalau dia hatinya saya tidak begitu, hal yang itu baik, orang yang belum mulai saja ini sudah begitu. Sudah lihat nanti salah-salah mengajari kita. Salah satu kemuliaan kita dalam menunggu sholat kan? Bukan datang sholat terlambat kan? Menunggu sholat belum dimulai, menunggu sholat di situ ada jihad bisa kita. Menunggu sholat. Duduk di masjid menunggu. Itu kalau orang tidak punya marifah di dalam hatinya, dia tidak bisa. Maka ini menjadi kaidah yang harus kita bangun kembali. Bagaimana kalau kita ingin memperbaiki kehidupan kita, ingin kembali kepada Allah yang mulia? Perhatikan, tidak akan pernah ada kebaikan tanpa pembenaran memulai dari kebaikan yang ada. Maka kita sering melihat kebaikan yang patut kita lakukan. Yang dapat kita yang alhamdulillah sudah diberi petunjuk oleh Allah, mengenal sunnah, mengenal tauhid. Kadang-kadang kita menyaksikan keadaan-keadaan yang dulu dengan sekarang kita merasa ada kecewa. Kalau di jalan agama tekun kelihatannya ini kok sekarang ini dulu mereka begini kok sekarang ini kita lihat orang ini hal-hal yang begitu mudah sekali manusia itu berubah itu semua berada dari makanya dalam semua perusahaan yang diterangkan maka menyukai dari usaha boleh manusia. Orang yang tidak sempurna, tidak pokok di dalam usul, di dalam pondasi, dalam pokoknya, maka tujuan dia akan terhadap. Apa yang dia tuju akan patah. Disini letak sebenarnya permasalahannya. Kenapa banyak orang begitu mudah berubah perjalanan hidupnya? Padahal kalau kita lihat dulu kayaknya tekun, kayaknya baik dan sebagainya, karena berangkat dari hati yang ringan kok membawa amanah yang berat. Kira-kira begini. Akal, yang akal itu cuma kecil sedikit, kemudian pohonnya rimbun. Buahnya banyak, kira-kira gimana? Tumbang. Makanya membangun agama itu bukan mendadak. Orang yang biasanya membangun agama ini mendadak tiba-tiba, nanti pun ada satu mendadak tiba-tiba. Mengajari iman itu bukan sesuatu yang mudah. Tidak hari ini kita omongi sudah beriman dia, sudah beriman enggak. Karena iman itu buktinya ada dalam hidup. Iman itu ada buktinya ada di dalam hidup. Iman itu bukan sebuah khayalan, bukan sebuah pengakuan saya beriman tidak. Lihat ayat-ayat Al-Quran di dalam kita Allah Jawa-Jawa. Lihat sunnah Nabi Jawa-Jawa. Ketika Nabi ketika Allah berbicara tentang iman itu semua terkait dengan hal-hal yang nyata di dalam hidup. Jadi bukan pekerjaan iman itu hanya sekedar kita bilang, oh iya, kita sudah beriman, kita sudah tahu, itu tidak salah. Bukan cuma sekedar. Maka, ini, hari-hari ini kembali kita tanamkan kepada kita, agar kita tahu bagaimana menurut saya yang benar. Kalau kebutuhan kita sekarang ini, kepada ilmunya Allah dalam untuk memperbaiki diri kita, kita harus tahu bagaimana kita memperbaiki. Ibarat hari ini kita punya rumah, sudah berantakan semua. Dindingnya rusak, tiangnya rusak, atapnya rusak, fondasinya juga sudah mulai rusak. Dari mana kita mau mulai? Orang yang paham tentang jalan, kalau keadaan seperti ini, dari mana dia mulai? Mana dulu yang dia pentingkan? Mana yang dia pokokkan? Dia ingin. Begitu pula juga saya. Amalan yang baik juga lemah. Hati kita juga untuk bangun menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah tidak mudah terpenyang dengan dunia juga lemah. Apa dulu yang perlu diperbaiki? Yang diperbaiki adalah berangkat dari bagaimana membangun iman dulu yang benar. Bagaimana menjadikan hati kita iman kita mencintai Allah yang benar ini dibangun dulu. Harus dipahami dulu bagaimana dipelajari jalannya supaya kita nantinya ketika membangun yang lain itu disokong. Karena agama ini kita ambil bukan sebuah wacana, bukan sebuah pemikiran. Agama ini kita ambil untuk menyelamatkan hidup kita dengan pertolongan Allah. Di mana saja kita hidup di bawah Allah, jauh-jauh ini agama ini. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang dijaga oleh Allah, menjadi kekasih Allah. Itu agama ini. Orang beriman itu kan paling Allah. Bagaimana menjadi kekasih Allah? Di antara dari yang dikeluarkan oleh beliau dari Al-Qur'an atau Al-Qur'an dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma rawalillahi tabaraka wa ta'ala yaitu dari di mana Nabi meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla dan menunjukkan ini adalah firman Allah itu hadis kutsi Allah Azza wa Jalla berfirman Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum wa anu ala taqwa qalbi rajulin wahidin ala taqwa qalbi rajulin wahidin minkum ma jaza dhalika fi mulki syai'an. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afdali qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika fi mulki syai'an. Bahwa sekiranya sesungguhnya semua manusia, semua makhluk, dari orang-orang awal kalian, orang-orang akhir kalian, dari seluruh manusia kalian, dari seluruh jin kalian, mereka itu adalah orang yang hatinya paling bertakwa dari orang yang paling bertakwa yang dituju oleh Allah hatinya. Kalau suruh sama Allah, orang yang hatinya paling baiknya orang yang paling bertakwa. Tidak ada lagi yang jelek, semua yang paling baik berani. Maka tidak akan menampakkan sedikit pun menjadi kekuasaan untuk apa besar dia. Karena Allah tidak butuh makhluk. Berarti kalau hal ini maknanya, kalau manusia yang hatinya menjadi hati yang paling bertakwa kepada Allah, manfaatnya kepada siapa? Kepada manusia itu sendiri. Menunjukkan karena baiknya manusia takwa kepada mereka dari hatinya. Kalau mereka ingin bahwa mereka menjadi orang yang paling baik di dalam Allah, maka harus berangkat dari hati. Kemudian beliau menjelaskan sesungguhnya di antara orang-orang waktu, apabila orang-orang kalian, orang-orang akhir kalian, seluruh manusia kalian, seluruh jin kalian, mereka adalah orang-orang yang paling rusak, paling jahat hati mereka. Semuanya paling rusak hatinya. Kata Allah dalam surah, mana kasurani kabimun isya. Sedikit pun tidak akan mencacat, mengurangi kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Berarti, kalau manusia semuanya hatinya rusak semua, kembalinya kemana? Kembalinya ke manusia di sini. Yang menjauhkan bagaimana mereka disebabkan karena hati-hati mereka yang sudah rusak. Tidak akan bisa baik. Dan ini menunjukkan bahwasanya kebesaran kehidupan manusia adalah dari kebesaran hati. Kemuliaan kehidupan manusia adalah dari kemuliaan kehidupan hatinya. Tidak akan bisa baik kehidupan manusia kalau hatinya tidak baik. Maka dari ini diterangkan oleh beliau siapa tadi. Wabihaza dalilun ala anna al-asla fi taqwa wal fujuri hiya al-qulub. Hadis ini merupakan dalil bahwasanya pangkal pada urusan takwa dan urusan kehancuran fujur jahatnya manusia adalah hati manusia. Takwa itu dan kejahatan yang terjadi pada manusia itu ditentukan pada hati. Maka kalau kita ingin melihat fenomena-fenomena kerusakan yang doi ini kita lihat, yang manusia sering bertanya, tapi sayang sekali manusia tidak punya jawaban. Tidak punya jawaban, sedikit yang punya jawaban. Coba kalau kita sekarang baca koran, baca berita salafi, berita al-sunnah, kita kadang-kala, kalau mendengar beritanya al-sunnah, kita lebih banyak sering menggembirakan atau menyedihkan. Berita jumlahnya harus sunnah. Hah? Jumlahnya harus sunnah ini bertambah hari secara jumlah bertambah atau berkurang? Hah? Bertambah. Pasalnya gembira kita kalau melihat jumlah. Tapi kalau kita lain di tengah-tengah orang-orang harus sunnah, bagaimana ibadah mereka? Bagaimana mama mereka? Bagaimana cinta mereka dalam ilmu? Bagaimana mereka saling tahu di dalam agama ini? Bagaimana mereka rukun? Bagaimana bisa saling tolong menolong? Jawabannya apa? Kita tidak bisa begitu langsung menampak dan baca sendiri. Kadang-kadang kita mikir kok sekarang kita sebenarnya banyak, tapi kok begini ya? Ini ikhwan kok begini ya? Ini akhwat kok begini ya? Ini katanya salafi kok begini ya? Ini katanya ahlus sunnah kok begini ya? Simpulannya berarti kita pada tadi asal. Tapi sayang sekali di antara kita sedikit yang menurut penjawab. Dari mana itu semua terjadi? Dari mana itu semua terjadi? Kita hanya bisa bertanya, ikhwan kok begitu? Akwa kok begitu? Al-Sunnah kok begitu? Salafi kok begitu? Umat Islam kok begitu? Kita hanya bisa seperti itu. Tapi kita sedikit yang kita jawab. Itu semua adalah karena pasal berkor. Susahnya hati. Kalau pilih sekarang itu sensus. Semua permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ada sekolah kacau, ada pondok kacau, ada masjid kacau, ada ini kacau, kacau. Lihat. Coba teliti, menetek. Ujung-ujungnya masih urusan pandemi. Ujung-ujungnya mesti urusan hati. Mungkin iri, mungkin saingan, mungkin merasa dipojokkan, mungkin ujung-ujungnya. Ini sebenarnya makanya kadang-kadang masalah-masalah yang terjadi ini dibenahi susah. Ada teman masalah dirukunkan, nggak bisa rukun. Dirukunkan, nggak bisa rukun. Dirukunkan, nggak bisa rukun. Padahal dulu penyebabnya cuma rukutan teh satu gelas. Soalnya kenapa? Karena hatinya tidak mau ikhlas. Kalau hati mereka itu lebih banyak itu untuk Allah, cuma teh satu gelas tidak butuhkan apa sih hatinya? Tidak ada usaha. Tapi karena hati sekarang banyak mengalami pasak, maka yang dobel pun bertambah hari bertambah rusak, diperbaiki kayaknya tidak ada jalan. Nanti orang memulai lagi baru, udah ini kita tinggalin aja, kita buang, kita ini lagi yang baru. Lembaran baru, lembaran baru, gorengnya, tapi akhirnya lembaran lama. Ya begitu. Mungkin kan sekarang, ada orang sampai yayasan bertengkar. Mudah-mudahan, supaya balik ke yayasan baru. Buat yayasan baru, hatinya lama. Buat yayasan baru, juga ribut lagi di dalam. Ribut, kenapa? Kemana dia berangkat? Ternyata buat yayasan itu berangkatnya ingin cari untung. Makanya begitu tidak dapat untung ribut. Di sana buat lagi tidak dapat untung lagi ribut lagi. Di sana tidak dapat lagi ribut lagi. Tidak pernah bisa tak? Ini semua sebenarnya dari sini. Maka di sana yang berarti itu. Bahwasannya pangkal dari baik, pangkal dari takwa, pangkal dari kebaikan yang baik, itu adalah hati. Aida kalau kamu bertakwa, baru bersabar. Kalau hati manusia itu baik dan bertakwa, maka baru bersabar. Semua anggota tubuh jadi baik. Semua anggota tubuh jadi baik. Wanita bertakwa kamu, baru bersabar. Kalau hati manusia sudah baik, dia sudah jahat. Dan tidak ada kejahatan yang paling besar bagi hati manusia kecuali hidup menuju pada makhluk. Itu paling jahat. Hidup tidak untuk Allah SWT. Itu hati yang paling jahat. Hatinya orang muslim itu paling jahat. Kenapa? Orang yang hidup kepentingannya untuk makhluk itu paling jahat. Orang yang tidak bisa ikhlas itu paling jahat. Walaupun dia berbuat baik kepada orang, dohirnya dia ingin merusak, aku ingin berbuat baik. Hakikatnya dia ingin merusak, aku ingin berbuat baik. Ingin merusak. Orang kalau hatinya tidak ikhlas kepada Allah, sedekah saja dengan sebab sedekah ini jadi masalah besar. Itu kalau tidak ikhlas. Pertamanya bayar ini tak kasih, ini tak kasih. Terus yang dikasih ini, diam saja. Gak pernah sering-sering silaturahmi sama dia. Gak pernah mengucapkan terima kasih. Ketemu biasa saja. Kira-kira yang ngasih lama-lama dulu. Gimana kira-kira lama-lama? Kenapa ini ngasih orang itu? Dikasih tahu, dikasih kebaikan, gak tahu diri, gak tahu balas budi. Itu bukan cuma ngomong gitu, dia ini yang ditekan. Iya, jangan dikatakan sama dia. Dia itu gak tahu dikasih balas budi. datang lagi ke sana, jangan dekat-dekat sama dia. Itu gak tahu dia, coba lihat. Dari hati yang tidak ikhlas, awalnya berbuat baik sama orang sebenarnya berusaha. Berusaha kan? Orang yang tadinya tenang, sudah berapa? Sudah mati. Sudah mati yang tidak mencintai Allah. Punya kepentingan selama dunia. Punya kepentingan selama. Maka tidak ada bisa berapa. Jadi tidak ada, kalau hati itu rusak, apapun, kalau budayanya baik, jadi itu rusak. Apalagi kok hal-hal yang sifatnya duniawi, sifatnya ibadah saja jadi rusak. Jihad, artinya tidak ikhlas, saudaranya orang beriman, bunuh. Tidak begitu. Itu kena hati yang ikhlas. Ini yang pada ditanya oleh beliau, Rasulullah, dan Rasulullah, kemudian berdoa dengan yang lain, dari mana dan belajar dari Allah berangguna Rasulullah SAW bersabda ala inna fil jasad mudra in salqat salqat jasad kullu wa in fasadat fasadat jasad kullu ala wajah qalbu. Ingatlah sesungguhnya pada tubuh manusia itu ada sebuah badan. Kalau dia baik maka semua tubuh baik, kalau dia buruk maka semua tubuh buruk. Ingatlah itu hati manusia. Ainda nalar musolikan, laisa fihi illa iradatullahi wa iradatuman yuridu. Lam yanfasil jawariku illa fi ma yuridu Allah. Kata beliau menjelaskan di sini, jika hati manusia itu soleh, hati manusia yang soleh itu bagaimana? Ya Allah, ya Allah. Dan kemudian hati itu hanya menuju kepada Allah. Terus menerus yang dilihat adalah Allah. Jika hati manusia itu soleh, tidak ada pada hati itu kecuali keinginan yang Allah inginkan. Jadi, tidak ada pada hati itu kecuali keinginan Allah, kehendaknya Allah. Dan menginginkan apa yang Allah inginkan itu hanya yang baik. Jadi, apa yang ada di hati itu, yang dia inginkan adalah keinginannya Allah, dan yang apa yang Allah inginkan. Kalau hati manusia itu seperti ini baiknya, lantang baikin jawaban kuliah di majlis itu Allah. Anggota tubuhnya tidak akan mengeluarkan satu apapun kecuali yang Allah inginkan. Ini hati yang baik. Anggota tubuhnya tidak akan berbuat sesuatu kecuali yang Allah inginkan. Fasalat iman matihi rifau. Maka anggota tubuhnya akan cepat menuju kepada apa yang Allah inginkan. Bukan jadi orang malas. Kalau ada orang malas dengan orang yang baik, itu menunjukkan hatinya berbeda. Sebagaimana kita contoh tadi, kita contoh tadi, orang dalam urusan kebaikan. Berapa orang yang bisa mengukur urusan kebaikan yang berbeda dari Allah? Urusan tersebut yang bisa saja coba lihat di tadi. Orang yang bisa mengukur berbentuk ilmu dari betul Allah. Itu sudah menjadi dalil nyata bahwa sebenarnya masalah yang besar sekarang ini masalah kolak. Ya mama, hal yang mungkin tidak ada kolak yang tidak seperti ini. Kenapa sih membuat pengumuman yang siap dikasih akbar itu? Mungkin kelihatannya seperti ini. Coba kenapa? Kenapa orang tulis kajian akbar, taklid akbar, tidak ada apa-apa. Kalimat-kalimat seperti ini itu pernah tidak dilakukan oleh kuasa? Kira-kira tulisan akbar di situ itu ada sesuatu yang melalui belakang ini tidak? Pasti ya. Coba kalau sekarang mau tidak usah dikasih akbar. Oh, nanti tidak banyak pengunjungnya. Nah, kelihatannya? Kelihatan kalau bukan benar-benar ada. Maka tidak ditulis apa nanti disayangnya lain. Itu bukan masalah sepele. Tulisannya si sepele, akbar. Bukan harus sepele itu hebat. Hebat itu harus ditulis apa. Tidak usah kalau tulis apa, harus sudah itu jadi murid. Apa maksudnya? Ya mungkin orang yang menganggap dalam usia Allah akbar saya cukup bermasalah. Tidak bisa lagi. Tulisannya mungkin sepele, tapi dari mana ditulisnya? Kalau barangkali yang dia ini sambil nangkok, tidak sengaja tiba-tiba ada ketikan antar diri, ada masalah. Ya? Jadi ini kalau kelihatan sepele, kalau ini dari hati, besar. Ya? Besar! Kerusakan yang kelihatan sepele, kalau itu dari hati, besar ini. Perkara yang baik yang kelihatannya besar, kalau hatinya sepele, sepele nilainya. Dan ada nilai. Aku berdakwah dari hati korban di Indonesia. Kelihatannya besar, pengikutnya banyak. Kalau hatinya cuma sepele, kenapa itu kamu berdakwah? Bukan sih dari orang terkenal. Jatuh dari ini. Ada apanya? Tidak ada yang jatuh pada Allah SWT. Kenapa kita membangun siar-siar yang bahagia? Yang tidak pernah dituntunnya di dalam kita dan untuk apa sebenarnya? Untuk mencari orang yang banyak? Apakah dulu para nabi langsung begitu? Apakah dulu para ulama langsung begitu? Coba lihat ini. Mohon maaf ya. Ya kalau menurut para komunikasi, barangkali ini. Ini kan memang salah satu media ilmu komunikasi sekarang, Ustaz. Kita harus membuat agitasi publik. Supaya mereka kaget dan kemudian datang. Paling tidak kan dapat hidayah. Para salaf itu dulu sudah berdakwah, bukan kita yang baru sekarang berdakwah. Dan para salaf dulu tidak membangun dakwah dengan cara-cara seperti itu. Dan mereka telah melihat manusia seluruh dunia telah mengambil ilmu mereka, barokah ilmu mereka, tidak dengan cara-cara seperti itu. Tidak. Coba hari ini, apa orang buat pondok? Terus kasih promosi pada pesantren A misalnya menerima santri baru, mudah-mudahan membantu bapak ibu dan mempelajari anaknya menjadi orang-orang yang ikhlas dan dari umum. Banyak kira-kira yang batal. Tapi kalau buat pondok terus ini akan diharapkan urusannya akan bisa begini, akan bisa begini, akan bisa begini. Punya keterampilan ini, bisa ini. Kalau ditunjukkan, ini punya fasilitas, ini fasilitas, ini fasilitas. Wah, langsung, grade A. Kelihatannya masalahnya tidak bisa. Tapi urusannya kalau dari hati sudah berantakan. Dulu, pada waktu terjadi kata berjalan pada kita Muhammad SAW, pada zaman para sahabat dari Allah Anhu, salah satu sahabatnya di saat dengan wakas, kalau tidak salah saat dengan wakas ini adalah panglima perang pada zaman Umar yang memimpin pasukan kaum muslimin menghancurkan pasukan Persia. Luar biasa. Penaklukan Persia itu luar biasa. Itu panglima perangnya saat dengan wakas. Ketika terjadinya yang dikalahkan para sahabat, saat dengan wakas adalah orang yang mengasingkan diri. Dia bawa kambingnya, ombaknya pergi ke gunung. Karena memang ada dalil. Di antaranya Nabi mengingatkan kalau terjadi fitnah, maka ambillah ombakmu, kambingmu, bawa kamu, selamatkan dirimu dari mereka. Saat dengan wakas dia bawa. Itu bukan sehari dua hari. Puluhan tahun hidup menjadi berbuih dengan kambing dan ombak. Pada saat dengan wakas. Suatu ketika dicari anaknya datang, mencari bapak. Kemudian ketemu anaknya berteriak, wahai abi, apa dia? Kalau bapak, kamu akan berada menjadi orang berbudi seperti ini. Padahal ibaratnya kamu itu sahabat Nabi, orang tiba. Kan begitu? Wanas, firmatina, yang datang seorang yang berpuluh. Manusia di Madinah sekarang sedang berlama kekuasaan, kenapa kamu biarkan? Apa jawabannya? Saya bilang di lapas, usut dia. Dia berapa? Kemudian dibuka mudahnya di nasib. Inna wa'ala wa'ibu at-taki an-naki al-kofi. Sesungguhnya mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang membersihkan dirinya, yang merahasiakan kebaikannya. Yang menganggur kemudian justru kenal seperti ini. Ketika mereka berusaha menjadi orang yang kita, rahmat kita ini sudah meninggal dunia. Lalu hampir telah zaman kan. Kitabnya saat ini dijaga oleh Allah. Dan yang mengagumkan, Allah tundukkan manusia menjaga kitab ini bukan hanya orang Islam yang menjaga. Bahkan kita mungkin kadang-kadang orang Islam menurut ilmu tidak punya kitab mereka. Tapi orang kafir itu ditundukkan oleh Allah untuk menjaga kitab. Itu menunjukkan apa? Allah memuliakan mereka ilmu. Kitabnya Imam Al-Qayyim di bawah satu lafaz yang masuk di setan. Itu ketika saya ambil masa memakai kitab ini. Manusia tulisan asli, tulisan tangannya itu ada di Amerika. Dijaga di Amerika oleh orang kafir. Itu kemuliaan orang-orang yang membangun agamanya di negara. Takut penilaian orang selalu mencari di Allah, itu justru dijaga oleh Allah, ditunjukkan. Ini loh kemuliaan. Ini orang-orang yang belum tersembunyi, kami tunjukkan di agama. Kalimatnya hari ini kalau kita dengar, nanti kita tenggelam. Nasihat-nasihatnya hari ini kalau kita dengar, kita menikmatinya. Betapa banyak kita hari ini, kalau mendengar promosinya menyenangkan, berhidup-hidup dengan dia menyakitkan. Semua itu berada dari bagaimana orang membangun kebenaran di dalam negara dari dia. Muslimin yang berkembang di rumah, maka dari hadis ini, kalau kita akan berkembang dari kebaikan dari seorang hamba, itu semua berada dari kebaikan. Di antaranya kebaikan yang paling penting adalah anggota hamba yang menjadi medianya. Apa itu? Anggota tubuh hamba yang menjadi medianya hati manusia. Nah, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Pendengaran, penglihatan, termasuk lisan, itu semua adalah mencerminkan medianya hati. Maka kalau kita melihat, rusak apa baik, lihat penglihatannya kemana, lihat penglihatannya kemana, lihat lisannya kemana. Ini diterangkan oleh beliau di sini. Maka anggota tubuh itu akan bergegas menuju kepada apa yang Allah ridhoi, dan anggota tubuh itu selalu menahan dari perkara yang Allah tidak sukai. Rasul luka al-risanu sirkan wakawlan sadidan sahidan wakimmanan nahiyah. Kata beliau, kalau hati itu baik, maka lisan, lisan telah baik. Bagaimana betulnya lisan yang baik? Diterangkan oleh beliau sirkan. Kalau berbicara jujur, kalau berbicara jujur, kemudian wakawan sahidat, kalau berbicara simpan perkataan yang benar, sekalipun orang yang seperti ini mengenai dirinya sendiri, itu menunjukkan orang yang berbicara. Kalau dia berbicara dia jujur, kalau dia berbicara mencintai pembicaraan yang benar, baik ketika dia senang atau ketika dia tidak senang. Makanya Nabi SAW ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, wa'as'aluka kalimatul haqqil ghadabi mariyo. Aku meminta kepada Allah untuk bicara yang benar, baik pada waktu aku ridho maupun aku marah. Kebanyakan kita kalau marah berbicaranya sudah tidak. Kalau senang sudah tidak terkata lagi, berlebih dia. Kalau marah ekstrim, kalau benar, kalau senang, kemudian marah mulai batas. Maka berkata yang benar, firqadu kibar ridho, itu mencerminkan baiknya. Kemudian, setelah kita, kalau dia berbicara itu sakit, kalau sakit, tetap tidak pernah berubah. Kemarin berbicara yang halal, besok yang halal. Kemarin berbicara yang tidak benar, besok yang tidak benar, semuanya tidak benar. Tidak, hari ini berubah A, besok B. besok lagi C, besok lagi D. Ini menunjukkan nanti ada masalah. Kalau memegang sebuah kebenaran, tidak pernah dia berubah. Memegang sebuah kebenaran, dia tidak pernah berubah. Karena dari awal dia tahu ini benar, sampai mati nyaman dia pegang itu benar. Ini orang yang hatinya baik. Kemudian, wakil mata nanti. Kalau dia berbicara misalnya selalu dengan hikmah, dengan sunnah, dengan pengajaran yang betul, tidak berbicara misalnya itu sia-sia, tidak ada manfaatnya, tidak ada. Semua yang dibicarakan adalah di atas kebenaran, di atas sunnah, di atas hikmah. Nah, dia tidak bermanfaat untuk manusia. Ini lisannya hatinya baik. Lisan yang seperti ini mencerminkan orang yang baik. Maka perkataannya, perkataan yang benar, perkataan yang jujur, perkataan yang bermanfaat, perkataan yang penuh hikmah, di dalam memberikan omongan-omongan yang bisa beres. Kalau dia tidak bisa seperti ini, maka dia jahat. Dan ini sebagaimana yang bisa saya menjelaskan, maka yang mungkin menjelaskan yang berlaku terakhir, banyak pun orang yang dia berikan pada orang yang terakhir, itu kalau berbicara, dia berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, dia jahat. Wani wa qati tawsirna bi rahmatillahi wa ni'mati. Kemudian wasalatil ilmu i'tibar wa dhabta anil ma'ad. Matanya pun baik. Tidaklah mata itu memandang kecuali mata itu mendapatkan i'tibar. Tidaklah mata itu memandang kecuali mata itu mendapatkan i'tibar. Apa artinya i'tibar? Pengajaran. Betapa hari-hari mata kita memandang kehidupan ini dapat pengajaran. Hari-hari mata kita membaca Quran dapat pengajaran. Betapa yang kita hari-hari dalam hidup kita ini banyak ayat-ayat Allah. Kita dapat pengajaran apa? Allah berkata berjalan apalah yang terbaru. Apakah mereka tidak perlu mungkin mengkaji Al-Quran atau hari mereka itu tertutup. Kemudian Allah juga menjelaskan di dalam ayat-ayat kehidupan dalam dunia. Kata Allah di sana, "Wakaihi min ayatin yamurruna 'alayha wa hum 'anha ghafilun." Betapa banyak ayat-ayat Allah di dalam kejadian-kejadian hidup yang yamurruna 'alayha. Tapi walaupun harap dia tidak mendapati apa-apa dari Allah. Kita hari ini melihat ada orang kecelakaan, apa yang kita pikir orang kecelakaan itu dunia sengsara sakit yang tidak kata sudah begitu wajar sampai saya apa-apa. Sebab sederhana itu saja. Hari ini melihat ada orang miskin di jalan, ada orang ini, ada orang ini, ada cerita ini, ada cerita ini. Ada iktibar gak? Kita ini sekarang mendengar telinga kita di sana begini, ada iktibar yang didapat. Ada orang kaya lewat pikiran kita, wah kalau kita kaya enak. Mana iktibar? Ini menunjukkan hati yang kosong. Hati yang tidak ada biasa. Dulu ketika kau keluar membawa semua kekayaannya, kunci-kunci rumahnya dibawa, bojo saja tidak kuat. Orang keluar, dibawa keluar semua kekayaan. Ya, dia kalau sudah kejadian seperti ini, manusia berkumpul, berduyun-duyun. Jelas. Hari ini orang di sana kemarin ikut dan sebagainya, dan di perbincangan juga kebanyakan masalah itu kan. Ketika orang keluar dengan semua kekayaannya, maka manusia pun semua terbelah melihat orang. Kemudian di sana ada dua golongan manusia. Satu golongan, ketika melihat korban matanya, apa yang dia katakan? Ya laita lana utiya mithla utiya korban. Wahai sekiranya kita sekarang ini diberi seperti apa yang diberi oleh korban. Ini matanya melihat. Dapat pengajaran ya? Dapat pengajaran. ada lagi. Cara berpikirnya adalah pikiran apa? Ini menunjukkan hati ini juga. Ini kalau pertama, kemudian dia mengatakan bahwa innahu ladzul adzim, sesungguhnya orang itu adalah nasibnya paling besar. Surah ini memahami. Kalau kita mengukur sebuah dakwah atau pondok pesantren, dikatakan pondok pesantren besar, bermanfaat dari kaum muslimin hebat, kira-kira apa yang diukur? Apa? Kira-kira apa yang diukur? Panasnya, luasnya berapa? Bangunan ini, fasilitasnya. Kira-kira cara berpikir seperti ini? Jauh beda kan cara berpikir? Kaumnya kaum ketika melihat kaum keluar. Jauh beda. Jauh beda. Ini beda kita. Coba renungkan masalah ini. Ini masalah dia masalah besar. Tapi lihat satu kaum yang naik. Di semua barang Allah, maka ada lagi namun tulen. Orang-orang yang diberikan oleh Allah itu berkata, wahai Rabbun, selamatkan kamu. Sawatullahi dan jalan Allah itu adalah keputusan. Orang yang punya ilmu ketika melihat orang mengatakan, seandainya kita diberi seperti kau, dia mengomentari kamu akan hancur. Sesungguhnya dan jalan Allah itu jauh lebih besar dari kau. Ini perkara yang dapat, perkara yang harus kita jeli. Agama ini bagi orang-orang yang tidak mau menghidupkan hatinya jauh, bagi orang-orang yang membiarkan hatinya buntu, tidak mau merenung, tidak mau berpikir jauh, jauh dari agama yang benar, jauh. Orang yang hatinya tidak bisa hidup, jauh dari agama. Ulama ulama kita sudah menasihatkan, al-ilmu laisa bikathrati riwayat. Ilmu itu bukan diukur dengan banyaknya riwayat. Bukan banyaknya riwayat. Tetapi ilmu itu diukur dari al-haq yang ada di sini. Kebenaran yang dicintai di dalam hati. Ini bukan diwakar di tempat sembilan jalan. Kita kembali mendudukkan masalah ini. Kalau kita ingin mulai ingin menjelaskan masalah hati, kita kembali lihat asal-asal ini. Bisa kita bagaimana? Untuk ilmu saja hari ini duduk di majelis, kalau suruh duduk lama mendengarkan ilmu, suruh ngapalin hadis, ngapalin ayat lah. Tapi suruh duduk ngaji, ngaji yang kira-kira ada ketersinggungan dengan dunia, wah sama sekali. Misalnya solusi al-sunnah supaya umat Islam cepat kaya, oh itu soal sekali, ada ya, banyak. Coba buat pengajian panggil Ustaz. Solusi ahli sunnah, bagaimana umat Islam ahli sunnah menjadi ahli sunnah yang kaya. Saya yakin itu gedungnya berjubur-jubur. Jadi coba itu buat ngaji, bagaimana ahli sunnah menjadi orang yang ikhlas walaupun sedikit. Tidak tahu berapa dia berapa. Ini bisa dihitung dengan jari. Ini bisa dihitung dengan jari. Ini sudah satu contoh. Kalau kita ingin reaksinya begini, kalau kita ingin itu lihat kayak begini bicaranya. Karena kita ingin mencari sebuah penyakit. Penyakit itu kalau kita tidak ada kan uji coba tidak kelihatan penyakitnya kan. Kalau sudah mulai dideteksi begini, kalau kelihatan ternyata ini penyakitnya. Kalau kita hanya lihat yang baik jalan-jalan begini, kayaknya tidak apa-apa sehat itu kok. Tapi coba di sini scan, wow di dalam banyak yang bermasalah. Di scan itu biayanya mahal. Kalau diagnosa itu lebih detail, lebih jeli, lebih teliti, butuh orang-orang yang detail, yang jeli, pasti bawa ke mobil. Tapi kalau yang mendiagnosa itu sama-sama orang yang sakit, hingga kamu sehat sama saya, karena sama-sama sakit. Ini kan buat pemimpin. Coba lihat yang dihasilkan mata kita hari ini. Menuntut ilmu diajak ngobrol cerita, dan ngantuk, tapi di majelis ilmu dengarkan sembunyi. yang jujur. Hati itu berkah dari hati. Hati itu tidak ada yang bungsi dia. Orang tua saja sudah rugi. Begitu dengar dia dapat bantuan subsidi BBM. Pak, diwakili ya? Tidak usah diwakili. Seberapa sih? Tidak mau itu. Kenapa? Hatinya ini langsung melekat. Ratusan ribu. Diwakili anaknya tidak paham. Kenapa? Walaupun dia sudah tua, sombong. Di zaman nanti, pada suatu peperangan, karena ada seorang sahabat itu sudah tua, miskin, mendapat orang dia tahu, dan orang yang tidak punya perlengkapan perang itu tidak punya perlengkapan perang, kalau dari semua badan perang tidak pasti, termasuk mundur, sudah dia miskin, tidak punya perlengkapan, dia tua, sudah tidak ada kewajiban kan? Tapi bilang, kamu sudah termasuk orang yang tidak dikonsepkan itu. Kamu pulang. Kamu pulang. Apa dia? Membalikkan hukumnya ke luar negeri. Menangis. Harapan hatinya untuk mati di jalan Allah. Tidak ada. Kemudian, ketika perang yang terjadi, itu saya. Allah menjelaskan sebuah ayat, ada pengikutnya sahabatnya Nabi yang tidak berani perang, dia mendapatkan pahala sebagaimana yang berani pegang semua sahabat. Kemudian ditanya siapa dia Rasulullah, ternyata tadi orang-orang yang datang kepada Nabi minta izin perang, Nabi kasih kudur, dia menangis perang itu sendiri. Di mana ini dirinya? Di dalamnya atau di hatinya? Kita sekarang ini masih gagal-gagal, masih muda-muda. Terpuruk. Kenapa? Karena hatinya terpuruk. Hatinya terpuruk. Orang yang sudah hatinya terpuruk. Ini bahwa dia berada dari Allah. Gimana benda kita? Bisa kita sekarang, kemudian pandangan kita. Coba lihat Allah sama saya berjumpa dengan orang-orang yang hati-hati mereka itu. Jujur, Allah menyebutkan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian apa kata Isa dia? Rabbana ma khalaqta hadza manhu. Berapa tahun sekali bisa kita pernah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza manhu? Kita lihat ada ilmu hidup, bisa kita bisa mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ada nyamuk begitu datang pada kita, menggigit, kita bisa mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ini dari hati yang baik, tidak bisa dibohongi. Kalau hati tidak baik, Rasulullah tidak akan bisa itu berucap-ucap begitu. Jauh-jauh-jauh. Hari ini, kalau antum ditanya, kalau terima musibah, kita harus apa? Terus apa? Sabar kan? Pasti kita akan mengatakan satu jawaban. Sabar, Ustaz. Ya, kita tunggu saja. Nanti ketika musibah datang, bisa gak dia ngomong pada istrinya sabar? Bisa gak dia ngomong sama anaknya sabar? Bisa gak dia ngomong sama dirinya? Sabar, bisa. Ya. Kalau kita minta sehat, jawabnya sabar. Tapi begitu datang usia, mau jadi, mau ngamal nikah, sudah mau dekat, gak jadi. Ini beberapa Ustaz punya tidak senang sama saya. Akhirnya dia cari saya. Gak bisa. Maafin, kondi. Itu ada di dalam. Ini kenyataan bisa nanti bukan pertama dana. Nah, bukan sesuatu yang tersembunyi yang tidak bisa dilihat. pas kejadian. Bisa gak kita lakukan ini dari kaitan teman-teman? Bisa kita lakukan? Bisa kemudian bisa kita bergerak? Allahumma junni fi musibati wa aqus fi khairu minha. Ya Allah, berilah pahala dengan musibah yang menimpa ini dan gantilah yang lebih baik, bisa gak? Tidak bisa. Ini. Perhatikan apa yang dilihat mata kita dapat ini bangga. Apa yang mencapai lisan kita bangga bersama-sama diri dari Allah dalam hidup kita ini dia. Ini adalah dari Allah. Maka beliau jelaskan tadi wasul qatil ainu dan wasul qatil udunu istimam lin nasihati wal qawlinati wala yanfa'ul abda min ma'asihi wa ma'ati. Kalau hati itu baik, telinga pun baik. Ciri telinga yang baik apa? Ciri telinga yang baik itu istimaan lil nasihat. Jadi mendengar nasihat itu tidak pernah bosan. Nikmat mendengar ilmu, mendengar ayat Allah itu tidak bosan. Beberapa kali saya ada teman-teman berbicara dan saya sendiri juga melihat anak-anak kita ada di pondok belajar Quran sampai apa lucus-lucus begitu pulang liburan setengah bulan itu tidak pernah dia. Kenapa ini? Kemudian orang tua tanya, bukan ini, untuk orang sudah apa? Harus menunggu membaca Quran. Kita ini di pondok sudah capek, sudah bosan. Apakah dulu para sahabat? Apakah dulu para sahabat? Nah, kita ini dari pondok. Dari pondok. Di rumah yang dimainkan game, di HP, di komputer game, ambil orang tuanya di nasihat itu raja luhur. Ini berat. Ini kenapa? Itu semua berasal dari hati. Menunjukkan selama ini hatinya itu jatuh, tidak dapat apa-apa. Kalau akbar, bukan kita ini. Ingin anak kita tidak hafal Al-Quran. Banyak perjalanan yang hafal Al-Quran. Pada-pada-pada itu barakan semua itu. Hafal semua mereka. Tapi hati-hati mereka. Kehidupan mereka. Mendapatkan Allah, mencintai Allah. Membela Allah, membela yang benar. Jauh sekali. Apakah kita mau menjadi generasi seperti mereka? Bisanya hafal Al-Quran ke Kudus? Dinasihati dari isinya Al-Quran? Tidak. Ini menunjukkan kepada saya kembali kepada pengajaran yang tidak dibawa dari ini tidak bisa. Sahabat-sahabat Nabi itu ketemu manusia kalau ada manfaat. Kalau sudah tidak ada manfaat juga dengan kita tolong. Mereka buka tolong, mereka membaca, mereka mendengar kita tolong. Kalau dibaca dan Al-Quran itu mereka menangis. Dinasihati itu senang. Mereka kalau sudah ketemu saling menasihati. Sampai belum lama ini berjumpa dan ada ikhwah kita yang menasihati anaknya. Saya itu punya abi lebih keras dari keluarga ustaz saya. Kalau ustaz saya itu, saya apa-apa tidak banyak ditegur, tidak banyak dinasihati, abi saya malah, saya ini sedikit dinasihati, ini dinasihati. Di mana hati? Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada masalah. Orang mukmin itu orang yang mencintai nasihat. Apalagi pada zaman di mana kita hidup ini sekarang. Tidak ada yang paling besar kebutuhan bagi kita dalam nasihat kepada agama Allah. Fitnah dunia begitu besar. Kerusakan kita banyak terjadi di mana-mana. Sebenarnya kita dengan nasihat itu tidak dekat. gimana mau dapat baik? Ini ditanya oleh beliau, kalau mau hari baik, hari cinta nasihat. Mendengarkan nasihat adalah sesuatu yang menyenangkan bagi dia. Mendengarkan kalau menarik perkataan yang bermanfaat bagi dia, bagi dia juga, bagi dia cintai. Walaupun yang perlu kata di ma'asih, di ma'asih, dan apa yang memberi manfaat pada dia di dalam hidupnya, dunia dan di akhirat, itu lebih senang dia dengarkan. Rasulullah al-Farju ifatan wa ifdan, demikian pula anggota tubuhnya, farjinya dia jaga karena takut kepada Allah dan jaga tidaklah dia menyerah sesuai dengan dia takut kepada Allah dan jaga. Ini semuanya adalah dari ini semua adalah benar-benar dari anggota tubuh berpaling pokok di sini menerbitkan lisan, telinga kita, pendengaran kita, termasuk Allah kita. Semuanya itu akan bisa menjadi cermin keadaan hati manusia. Ini yang disampaikan oleh beliau, kemudian beliau keluarkan dari hadis. Anda sebagai orang Rasulullah SAW bersabda, "La yastahimu imanu abdu hatta yastahimu qalbu. Walau yastahimu qalbu hatta yastahimu lisanu." Tidak senantiasa lurus iman seorang hamba sehingga hatinya seorang hamba lurus. Dan tidak akan hati hamba lurus sampai kemudian bisa hamba pun menjadi lurus. Itu berhubungan. Kalau hati itu baik, hati itu hidup, maka lisan pun hidup. Lisan pun hidup. Ba'asul istiqomah di istiqomah tulqalbi ala tawfiq. Maka tanda daripada istiqomah adalah istiqomah hati di atas tawfiq. Di atas melintaskan hidup kepada Allah. Maka istiqomah tulqalbi ala ma'rifatillah. Wa ala khasyatihi wa ijlalihi wa muharratihi. Wa iradatihi wa rajaihi wa du'aihi wa tawakkul alaihi. Walaupun hari ini beliau di antara siwahu istiqamah tiljawahu berpuluh, maka kata beliau pangkal daripada istiqamah adalah istiqamah hati dengan mengenal Allah, hati yang dipenuhi hanya kepada Allah dan menuju kepada Allah itu hati yang bertauhid dan itu hati yang istiqamah. Kalau hati itu sudah mereka istiqamah di atas mengenal Allah, kemudian takut kepada Allah, mengagungkan Allah, segan kepada Allah jauh jendela, sangat takutnya kepada Allah, dan keinginannya hanya kepada Allah, harapannya kepada Allah, dan itu adalah lurus di dalam hatinya, dan permintaan-permintaannya juga kepada Allah, dan tawakalnya juga hanya kepada Allah, dan dia tidaklah berpaling dari apa yang selain daripada Allah tidak akan ada, maka anggota tubuhnya pun akan dari sini. Maka orang-orang yang paling baik ini adalah paling baik anggota tubuh. Nabi adalah paling baik, maka anggota tubuhnya paling baik. Paling baik sampai kepada musuhnya saja, para nabi itu baik. Kepada para musuhnya baik. Maka terlihatlah ulama-ulama yang mewarisi jejaknya para nabi. Sampai pun dimusuhi oleh orang-orang yang musuhi dia pun tidak sekali. Apalagi dengan orang-orang itu menunjukkan dari mereka itu. Nabi dilempari sambil berdarah-darah, kemudian Nabi berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan memberikan petunjuk dari generasi mereka ke generasi." Ketika malaikat yang menjaga gunung menjatuhkan gunung cat. Ini, kalau hati itu benar-benar baik, maka semua akan jadi baik. Dan baiknya hati adalah, hati itu malaikat kepada Allah dan menawarkan Allah. Dan ini adalah perjuangan hati kita menjadi hati yang baik. Tarbiyah yang sesungguhnya berkenaan menjadi hati yang baik adalah tarbiyah yang kuat untuk mengajar manusia mengenal Allah, mengetahui Allah jauh jauh. Dan ini pengajaran yang tidak pernah berhenti di dalam ajaran agama kita. Tidak pernah usai, tidak pernah selesai. Sampai pengajaran yang turun di Madinah saja, yang isinya kebanyakan tentang hukum, selalu diawali dengan ya ayyuhan nabiyyina aman. Kemudian di akhirnya biasanya dikaitkan dengan nama Allah dan sifat Allah. Ini menunjukkan bahwasanya amal-amal kita itu harus dasarnya iman, kecintaan pada Allah dan takut dengan pengawasan Allah dan dengan punya Allah dan seterusnya. Itu tidak pernah berhenti. Semua ibadah dari kita akan mati tidak ada nilainya kalau pengajaran iman itu runtuh. Semua perhatikan ibadah puasa. Ibadah puasa nilainya adalah ini. Di antaranya Allah akan memberikan ganjaran langsung dengan tanpa perhitungan. Apa dasarnya? Puasa yang bagaimana? Puasa yang diterangkan dalam hadis Nabi as-shaumul. Apa? Puasa itu adalah untuk para ulama ketika menjelaskan dari sini apa? Ini adalah makrifatnya seorang hamba ketika berpuasa. Hamba-hamba orang yang berpuasa seperti ini, riya sedikit pun tidak bisa masuk pada dia. Ini luar biasa. Coba ibadah sholat kita. Bagaimana sholat khusyuk? Sholat khusyuk diterangkan bukan hanya sisi dalil, tapi diterangkan dalam dalil. Sebagaimana beliau sesat dipaparkan dari ini dalam kitab Tadbirat al-Kifah. Tidak apa maka duduk di sholat. Kalau yang suci pada wajib. Kalau salah seorang di antara kalian berdiri pada waktu sholat dan harus terpaksa dia menunggak, jangan dia menunggak ke depan. Dan jangan dia menunggak ke kanan. Tapi kamu menunggakkan dan menunggak ke kiri atau ke mana? Ke bawah. Kenapa? Apa dari yang dijelaskan oleh Nabi tentang masalah ini? Nah, ada yang kuat? Karena Allah akibat wajib. Karena Allah ada di depan orang yang sholat. Apa yang menjadi keputusan selama ini? Hati-hatinya dia menjaga adab karena dekatnya dia dengan Allah. Ini ibadah. Semua ibadah-ibadah itu akan menjadi tinggi dan mulia karena ibadah. Itu juga menjaga. Dan berbalas dari yang lain dari ketinggian daripada masalah kedudukan hati. Al-Mahdi Ulama radhiyallahu anhu kata Rasulullah SAW, man ahabba lillah wa ahabba lillah wa ahabba lillah wa man ahabba faqad istakmala iman. Barang siapa yang dia mencintai kepada Allah, iman yang mencintai. Katanya di mana sih tadi? Dan cinta adalah ukuran iman yang paling besar. Ukuran iman yang paling besar adalah cinta. Maka dari benar yang tadi kita sebutkan. Pasal bayat ilah mubikawin yukit buah wa yukit buah. Sifat yang pertama ditanjalkan oleh Allah adalah cintai Allah. Dan itu adalah berarti kita menyebutkan mahabbah itu adalah ibadah kalau turun kepalanya. Kalau turun kepalanya, kalau mahabbah tidak ada, berarti turun itu punya kepala. Punya kepala. Tidak ada kepalanya. Kalau tidak ada kepalanya, turun itu hidup. Mati. Iman kalau tidak ada cinta di dalam hati, mati. Tidak ada. Ini dia. Man ahabbah billah. Siapa yang mencintai Allah dan dia membenci juga dengan Allah sebagai lawan yang mahabbah, ini ada di dalam hati. Kemudian wa'ah ta'lillah, dia memberi. Memberi ini amalan berapa amalan hati? Hah? Atau memberi amalan dari dia melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, memberikan zakat dan sebagainya, amalan dari. Dan dia memberi untuk Allah. Dan dia menarik diri tidak mau memberi kepada Allah karena Allah, maka sungguh iman itu telah sempurna oleh. Coba lihat tulisan di sini. Kata beliau, kami mau tinggalkan aku kuhunillah. Waktu kuhunillah, maka jika seorang hamba kecintaannya itu adalah karena Allah, untuk Allah. Dan kebenciannya juga untuk Allah. Wahumah amal qalbi. Dan ini adalah amal hati. Amalan hati. Wa'ata kepada pemerintah bermalahnya di kepada Allah. Wahumma amalul badani, ini adalah amalan badan. Dari mana yang dimulai dari sini, amalan badan dulu atau amalan hati dulu? Adanya amalan hati cintai dan benci karena Allah, maka ada amalan berkat tubuh memberi dan menolak karena siapa? Semua ibadah yang zahir yang untuk Allah atau tidak itu kembali kepada dan amal iman batinan batin. Maka ini menunjukkan dari dan sempurna iman baik secara baik maupun secara batin. Kalau bukila, maka yang dimaksud yang cinta kepada Allah adalah mungkin bermaha dan mungkin bermaha. Yang dimaksud yang cinta kepada Allah adalah dia mencintai kepada Allah dan mencintai apa saja yang Allah cintai. Berhubungkila dan membenci kepada Allah, ayu tidak pula kepada Allah. Dia membenci setiap apa yang Allah benci, minggu pada dua musuh yang berisya. Apakah itu kekufuran? Apakah itu kefasikan? Apakah itu maksiat? Maka dia benci. Wajib bidungan yatasifu biha awyatu ilaiha. Dan dia senantiasa benci pada orang yang mempunyai sifat yang Allah benci. Dan dia menyeru kepada sifat yang Allah benci. Dia membenci kepadanya. Maka inilah mereka daripada iman. Yang mempunyai disebut kepada beliau. Wa antana kubuhu wa kubuhu wa atamu wa manamu lihala nasi. Disimpulkan berarti orang itu kalau tidak untuk Allah mesti untuk hawa nafsu. Tidak ada jalan. Orang itu kalau kepentingan hidupnya bukan untuk Allah, bukan ikhlas untuk Allah, pasti nanti tujuannya untuk hawa nafsu. Ini tidak ada definisi. Coba ada orang terjatuh pada kesirikan, minta kesalahan kepada sebenarnya kepentingannya untuk hawa nafsu. Orang minta tolong kepada dukun, satu sih, satu kekuburan. Karena pertanyaannya, kenapa dia tidak minta tolong kepada yang bukan itu? Kenapa? Kenapa? Kenapa orang datang kepada kekuburan atau kepada dukun? Kenapa tidak datang kepada misalnya tetangganya untuk minta tolong supaya rezekinya lancar? Kenapa tidak? Kenapa? Karena dia tidak mempunyai ada pemahaman. Pemahamannya apa? Bahasanya yang ada di kuburan itu bisa mendatangkan rezeki. Tetapi bahasanya itu bisa, kan begitu kan? Ya sementara berarti kepentingannya ada pada dirinya atau pada kuburan itu? Kepentingannya adalah dia pengen apa yang ada pada keinginan dia tercapai. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan apa ra'aita manita qawla ilahahu. Tidakkah kamu melihat orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan? Apakah itu menentang segala Allah? Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan? Hanya apapun manusia sebenarnya, intinya akan bisa. Makanya ulama kita mengatakan manusia itu akan berhenti berjalan hanya pada dua atau pada satu sifat. Ada yang menurutkan manusia itu ada kalanya dia ditundukkan oleh nafsunya atau dia menundukkan apa? Tidak ada lagi. Kalau dia tidak berhasil menundukkan nafsunya, dia ditundukkan. Maka hawa nafsunya adalah menjadi sesebab. Ini orang kalau sudah kecintaannya, kebenciannya, orang-orang aku tuh waktu tuh atau orang melihara masih orang kalau sudah kecintaannya, kebenciannya, memberinya, menawarnya karena hawa nafsunya, karena dari karena sunti imani wajib, maka menjadilah cacat di dalam imannya yang wajib. Wajib alaih taubat min dzalik, maka wajib bagi dia untuk bertobat darinya. Karena ini akan merusak keimanan dia yang wajib di dalam itu. Akan menjadikan rusaknya. Ya kan nanti ini. Kemudian yang terakhir dinasihatkan oleh beliau. Inna mubatat marhunun sholatuka wa sholatika. Beliau mengingatkan dari pembahasan ayat yang kedua ini, sesungguhnya gumpalan daging yang ada pada tubuh kita itu jaminan, menjadi penjamin, marhum, menjadi sesuatu yang dijaminkan oleh Allah. Salah buka mengurangi nasib baiknya dirimu dan baiknya nafsu kita itu penjaminnya adalah hati. Dari mana manusia bersikap jaminan? Kalau jaminannya jelek, kalau jaminannya itu baik, baik-baiknya insya Allah. Sesuatu yang dijadikan jaminan itu berarti dipertaruhkan. Jaminan itu sebenarnya dijadikan taruhan. Nilainya sesuatu yang kita lakukan, kita transaksikan kembali kepada jaminan. Orang mukmin itu di dunia bertransaksi dengan Allah. Apa transaksinya? Jual beli iman. Kan begitu kan? Inna Allah ashtara min al-mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Sungguhnya Allah membeli orang beriman hartanya, nyawanya, jasadnya dibeli dengan apa? Surga. Allah berfirman memberitahu kepada kita, apakah kamu mau saya tunjukkan perdagangan yang menguntungkan bagi kalian? Tunjikku min adab ilahi. Perdagangan yang menyelamatkan kalian dari adab yang keras. Tuhan ini kalian beriman. Rasul ini kalian beriman pada Rasul. Waktu jahit itu bisa beriman. Dan kalian ujian bisa. Ini perdagangan ini kembalikan kepada jaminan. Kalau jaminan kita ternyata buruk, dagang ini tidak ada milik. Orang menafik itu gayanya berdagang dengan orang. Gayanya berdagang ya. Bahkan di zaman Nabi orang menafik itu kurang. Itu kurang di badan perang. Tapi jaminannya sangat jelas. Ini buruk. Apa miliknya? Perdagangan mereka dengan Allah tidak milik. Apa an asasa bunyanahu ala syukurin jari? Apakah orang yang membangun bangunannya di atas tepi jumlah yang mau runtuh? Kan asasa bunyanahu seperti orang yang membangun bangunannya sama. Orang membangun bangunan di tepi pinggiran jurang yang mau runtuh, ini jaminannya baik apa belum? Hah? Jaminannya buruk. Terancam untuk runtuh. Tapi orang yang membangun bangunan di atas tanah yang kotor, yang kokoh, yang tidak labil dan sebagainya, jaminannya kuat. Hati kita itu jaminan. Seberapa kita memberikan jaminan kita pertaruhkan di situ diri. Jaminan yang kuat, maka dirinya yang kuat. Kembali kepada kita. Maka saya beri yang terakhir. Sesungguhnya suku badan yang kelihatan neraka dalam badan kita. Kelihatan neraka. Mungkin kalau kita ambil itu hati kita, ya kan? Jantung kita dibuka, dibelah-belah, apa sih isinya? Kurak-kurak saja, ya? Kita tidak kelihatan apa-apa, memang ini kehidupan yang baik. Tapi kalau ini nilai kehidupan yang di dalam hati itu rendah, berarti ya? Tidak kenal Allah, itu remeh. Maka ini adalah marhum menjadi jaminan. Puasa buka di puasanya, sholat buka di sholatnya. Baiknya kamu dengan baiknya jaminan itu, buruknya kamu dengan buruknya jaminan itu. Kalau sudah seperti ini, bagaimana kesimpulan kita? Kata beliau, lakalil mika antarakodara watasta ila islami. Maka tidak pantas dalam kehidupan kita yang paling berharga kecuali selalu mempersiapkan jaminan, mencari bagaimana hati kita ini bisa pakai hati yang baik, hati yang kuat, hati yang kokoh, dan kita menunggu bagaimana menjadikan hati kita bisa menjadi hati jaminan yang baik. Hati yang baik, hati yang dekat dengan Allah, hati yang baik kepada Allah, hati yang dekat kepada Allah, dan seterusnya. Maka tidak ada kerjaan kita yang paling besar kecuali kita harus memperbaiki jaminan. Itulah yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada perkara yang paling memberatkan bagi saya kecuali memperbaiki apa yang ada di dalam hati saya. Maka mudah-mudahan apa yang kita kasihkan pada kesempatan ini kita tambah pada usul yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan topik kepada kita bahwa ini adalah pemberian Allah. Di zaman beratnya kita membawa diri, membawa agama. Di zaman beratnya kita menyelamatkan iman. Di zaman kita banyak mendapati cobaan-cobaan agama yang berat. Tidak ada jalan berkeselamatan bagi kita untuk ditolong oleh Allah. Kecuali kita kembali mempunyai hati yang dilihat oleh Allah yang membawa kepada Allah. Maka mudah-mudahan dengan itu Allah menentukan kita menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita bertemu dengan Allah. Kita ambil masih sisa dan bisa memaaf. Ini ada beberapa pertanyaan dan insyaallah saya tidak bisa menjawab sekarang karena waktu yang sudah habis. Mudah-mudahan dengan insyaallah ada kajian yang akan datang. Apa yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan ini? Semoga insyaallah pertanyaan ini baik. Ya, kita akan memberikan penjelasan yang saya bisa menjelaskan tentang masalah. Dan saya mohon maaf apabila ada khilaf dan kekurangan. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan majelis kita majelis yang menjadi wasilah bagi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa menjadikan penerang di dalam hidup kita, mencari ridha Allah SWT dan kita bertemu dengan Allah membawa kebaikan selamat. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta استغفر الله العظيم